Untuk apa kau berubah? Pernah ada telah mulai.

coba untuk melupakan semua cerita antara kita, namun seringkali aku teringat masa yang lalu. Dalam rasa cinta padamu. Kita terus bersama dan takkan ada kata berpisah.

Kala ku seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. tiada artinya lagi. Segala yang aku miliki tanpa dirimu, begitu cepatnya kau berlalu. Berarti yang Thank you.

kecewa harus ku terima. Segala duka pun ku rasa, aku terluka. Terbayang wajahnya segala rencana dan kasih. Jangan lupa

Haruskah tidur Tidur ku tanyanya, hati. tepiku tak bertepi, ku sendiri. Ku gerak agar kita berdua hidup bahagia. Thank you. Dikala fajar pagi meremang, aku termangu dalam lamunan. Semilir angin harum rerumputan, sejuk menyapu wajah pagiku. Aku merenung. Kita akan bersatu bila